Mitra bisnis, antrian panjang di Merak terjadi lagi. Ratusan truk terjebak dan harus antri lama menunggu giliran masuk ke area pelabuhan. Antrian seperti ini di Merak terus terulang, setiap kali dengan alasan jumlah kapal pengangkut yang beroperasi tidak mencukupi. Sudah pasti, antrian seperti ini tidak produktif dan merugikan semua orang. Dan antrian Merak ini sudah terjadi sekitar 5 tahun terakhir ini dan seolah-olah tidak pernah tuntas. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Yuki Hanafi. Pak Yuki, apa komentar Anda? Saya selalu menyampaikan bahwa harusnya kita belajar dari suatu pengalaman. Nah, memang isu alam ini, kalau memang benar alam, tentunya itu kan ada datanya yang bisa disampaikan, gitu kan. Hanya kita berharap ini bukan sebuah alasan, gitu loh, ya kan. Nah, kalau kapal ini memang kenapa sering terjadi kekurangan, itu kadang-kadang juga saya kurang paham. Apakah memang mereka docking ini bersama-sama, gitu kan, mengakibatkan adanya kekurangan kapal di sana, gitu loh. Nah, yang kita prihatin ini kan, kos logistik terutama ini kan sudah tinggi, gitu ya. Dibarengi lagi dengan antrian yang panjang, belum lagi juga bahan yang menurut pendapat saya banyak juga seperti buah-buahan, sayur-sayuran, apakah itu dari Sumatera ke Jawa, apakah dari Jawa ke Sumatera, yang mengakibatkan biaya logistik semakin tinggi dengan akibat ada ini, gitu. Kita berharap Kementerian Perhubungan, khususnya Perhubungan Laut, bisa menuntaskan lah. Ini yang menjadi masalah setiap tahun, gitu loh. Kalau dari kita ya, mengakibatkan kos intinya menjadi lebih tinggi, gitu loh, Pak. Apakah ada progres perbaikan di Pelabuhan Merak dari tahun ke tahun, Pak? Fasilitas di Pelabuhan Merak sendiri dari tahun ke tahun, Pak? Masalahnya kalau progres di daratnya ada, yang jadi permasalahan ini yang selalu di laut, gitu loh. Jadi penyeberangan antar pulaunya ini, gitu. Dimana kan kita juga tahu sesuai dengan undang-undang, penyeberangan ini kan salah satunya yang bertanggung jawab adalah pemerintah, walaupun ada banyak pihak swasta juga yang ikut, gitu loh, ya kan. Nah, ini menurut saya dari sisi darat sudah ada banyak kemajuan, tapi daratnya baik, tapi kalau di lautnya kapalnya nggak ada, kita mau bicara apa, gitu loh. Susah juga itu, gitu loh, ya kan. Nah, kalau saya lihat dari sisi kapal lautnya, nah ini yang belum banyak ada perubahan, gitu loh, itu saya lihat. Sedangkan jumlah unit mobil angkutan volume usaha ini kan makin hari makin besar, gitu lah. Sekarang ada feri cepat, gitu ya. Ini kan yang bermasalah yang barang ini yang mengakibatkan antrian panjang. Apa penyebab masalah ini terus terulang, Pak, sebenarnya? Banyak kendala teknis di lapangan yang Pak Menteri juga dari beberapa kali pertemuan juga Menteri Perhubungan sangat concern, Pak Wamen, gitu ya. Hanya memang di tingkat implementasi ini yang harus diperhatikan betul, gitu loh. Ya kan, biasanya kalau dari kementerian turun, dihitung, dilihat, baru bisa diselesaikan. Tapi tahun depan kejadian lagi, jadi ini solusinya harus solusi permanen, saya pikir. Caranya ada dua hal, makanya saya sampaikan, kalau murni cuaca buruk, kita tidak bisa apa-apa dengan alam, gitu kan, Mas. Ya kan, tapi kalau masalahnya jumlah kapal yang dockingnya berbarengan, atau di satu sisi volume angkutannya meningkat, ya tentunya pemerintah harus menambah jumlah kapal di situ. Itu solusinya hanya itu. Karena kalau dari infrastruktur sih mestinya di daratnya sudah cukup baik ya, saya lihat. Hanya masalahnya kapal penyeberangnya, kalau nggak ada ya tentunya antriannya jadi panjang. Dan juga jangan ada praktek-praktek yang memakai kesempatan lah. Saya berharap kalau antrian itu juga betul-betul memang antrian. Kecuali memang ada barang-barang yang harus cepat dibuka dan berdampak pada hidup orang banyak. Lalu kalau menurut pengamatan Bapak, sebenarnya apa needs dari Pelabuhan Merak saat ini? Saya pikir sih harusnya jumlah kapalnya yang ditambah, ya. Dan mungkin kalau istilah saya di keuangan itu, kalau misalnya ada jumlah kapal yang berkurang, harusnya kan ada istilahnya cadangan lah. Kenapa kapal itu berkurang kan bisa macam-macam, ada yang docking, ya. Nah, cobalah jadwal pendockingannya ini jangan bersamaan waktunya yang mengakibatkan akhirnya antrian panjang ini, gitu lah. Lalu setiap tahun ini selalu ada gitu setiap tahun. Dan selalu kami ini ditanya hampir permasalahan dengan isu yang sama. Dengan kondisi seperti itu kan berarti boleh dibilang progresnya tidak banyak, gitu lah. Ya kan? Kapalnya berkurang tapi jumlah unitnya angkutannya bertambah kan, ya pakai rumus apapun juga udah pasti itu macet, gitu lah. Dan ini yang kita prihatinkan kan, apa, biaya logistik ini semakin tinggi yang akibatnya juga berdampak pada konsumen. Belum lagi sekarang kan ada rencana kenaikan BBM dan lain-lain gitulah. Ini kan semakin menambah dari sisi kalau ada kejadian-kejadian di kemacetan di Merak. Demikian Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Yuki Hanafi. Saya Wendy Lim.